Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini juga Allah masih memberikan kesempatan sehingga kita dapat menyampaikan ayat demi ayat dalam rangka untuk menyejukkan keimanan kita, karena kehidupan kita pada saat ini adalah banyak sekali rintangannya, tapi rintangan itu juga Allah bikinkan supaya orang-orang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kasabus sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimitsliha wa tarhaquhum dhillah. Ma lahum minallahi min 'asim, ka'annama ushiyat wujuhuhum qit'an minal laili mudlima, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya, dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal, dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala pada pertemuan yang telah lalu telah menyerukan kepada surga Darussalam dan memberikan anugerah sebagai balasan atas perbuatan baik. Dan kajian kita saat sekarang ini adalah kebalikannya, yaitu tujuan kita kebalikannya ini Allah agar kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan di sini, yaitu walladzina kasabus sayyiat, artinya adalah orang-orang yang berbuat maksiat, amilu al-ma'asi, berbuat maksiat, bahkan dikatakan sayyiat di sini sampai kepada syirik, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang inilah akan mendapatkan balasan yang setimpal. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, marilah kita jadikan peringatan ini, menjadikan diri kita lebih ingat kepada Allah, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat mudah tanpa ada hambatan sedikit pun. Ketika disinggung pada ayat 26 dari surat Yunus, yaitu dengan membahasakan la tarhaquhum dhillah, yaitu mereka tidak pernah menemukan kesusahan, kehinaan, tapi kebalikannya sekarang ketika mereka melanggar perintah Allah, melakukan segala maksiat dengan mengatakan wa tarhaquhum dhillah. Jadi intinya adalah ketika orang yang berbuat maksiat ataupun berbuat dosa itu adalah menyebabkan dirinya akan lebih lemah lagi, karena bukan saja di dunia tapi di akhirat kelak Allah akan hancurkan orang-orang seperti itu, sebagaimana Allah gambarkan wajah mereka itu bagaikan kepingan pada malam hari. Malam hari itu adalah menunjukkan adalah sebuah kejahatan, yang mana kejahatan itu selalu terjadi pada malam hari. Di sini sudah berkumpul asatid kita, Ustaz Ardiansah dan Ustaz Perdana, Ustaz Zainal dan Ustaz Syafiar. Kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Mungkin nanti teman-teman akan menambahinya. Namun yang menjadi menarik, ketika kita belajar dahulu di pelajaran Ulumul Quran, maka kita mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa ketika menyebutkan penduduk syurga dan nikmat-nikmat yang mereka peroleh, setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pula bagaimana penduduk neraka dengan azab-azab yang mereka peroleh. Ya, ada satu istilah yang saya tidak tahu, mungkin teman-teman nanti dapat menyebutkan apa istilahnya itu di dalam ulumul Quran. Ya, ini menunjukkan begitu indahnya ayat Al-Quran yang kita dapat baca dalam keseharian kita. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan bahwa orang-orang yang berbuat kejahatan itu kelak muka mereka akan hitam, ya, hitam legam, dan begitu juga digambarkan bahwa muka mereka akan penuh dengan debu. Yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat ke-106, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ada muka yang berseri-seri dan ada pula muka yang murung, bersedih dan hitam legam. Karena apa? Karena mereka telah mengetahui pula masiruhum ilan nar, bahwa jalan mereka akan menuju kepada neraka. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apakah kita akan berada di dalam surga ataukah kita na'udzubillahi min dzalik akan terperosok ke dalam neraka, itu sebenarnya lebih kepada upaya yang kita lakukan. Karena sebenarnya intervensi Allah Subhanahu wa taala itu artinya Allah baru akan campur tangan ketika kita melakukan sesuatu, mengawalinya terlebih dahulu sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib seseorang itu, sampai orang itu terlebih dahulu mengawali perubahan itu. Jadi Allah tidak akan mencatatkan kemudian kita sebagai ahlu syurga, artinya orang-orang yang berhak mendapatkan syurga dengan amal ibadah, dengan ihsan yang kita lakukan, kalau kita memang tidak pernah melakukan awalan untuk berbuat ihsan itu. Artinya memang upaya dan potensi yang ada pada diri kita harus kita maksimalkan untuk mencapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita tidak mendapatkan penyesalan seperti orang-orang yang ketika dia mendapatkan ternyata dirinya termasuk dari orang-orang yang tidak lulus ujian, maka ketika itu dia baru gigit jari. Semoga kita tidak seperti itu. Karena apa? Karena kita masih diberikan Allah kesempatan dapat melihat cahaya matahari, dan masih mendapat kesempatan untuk berbuat kebajikan lebih banyak lagi. Itu mungkin. Iya, salah satu pendekatan yang digambarkan di dalam ayat ini adalah pendekatan komparatif atau perbandingan, di mana kalau di dalam ayat sebelumnya Allah sudah menjelaskan kenikmatan tentang surga, dan kalau ternyata itu masih lepas dari perhatian kita, terlalai kita, atau bahkan mungkin ada di antara kita yang tidak begitu meyakini tentang kenikmatan surga, maka di dalam keterangan ayat ini Allah menggambarkan bagaimana neraka itu, bagaimana azab jahanam itu betul-betul merupakan satu hal yang sangat menakutkan. Muslim yang cerdas, sebagaimana dulu yang disampaikan oleh Ustaz Zainal, adalah diterangkan salah satunya dalam keterangan ayat ini, yaitu Muslim yang tahu membandingkan mana yang baik untuk dia ikuti dan mana yang tidak baik yang sebenarnya harus dia jauhi. Kalau di dalam keterangan ayat ini jelas sekali, di mana orang yang melakukan kejahatan itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik di dalam kehidupannya, bahkan nanti terutama di hari akhirat. Oleh karena itu coba berpikir. Di sini Allah mengajak kita untuk kembali berpikir, yatafakkarun. Coba berpikir sebentar, bandingkan. Kalau memang tidak percaya terhadap keberadaan surga yang begitu indah kenikmatannya, maka coba rasakan sebentar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan fasilitas neraka jahanam yang begitu sangat menyakitkan, yang kalau kita betul-betul merasakannya, maka kita tidak akan berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pendekatan kenikmatan dalam ayat terdahulu, ada pendekatan melemparkan rasa takut yang ada di dalam jiwa kita, yang semuanya ini tujuannya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Nah, sekarang tergantung kepada kita. Sudahkah kita merasa takut pada saat kita mendengar ancaman dan azab yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum kita merasa takut, maka mari pahami kembali secara khusus ayat 27 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan berbagai fasilitas ancaman hukuman dan juga sanksi yang begitu keras bagi orang-orang yang tidak juga sadar di dalam kehidupannya. Ya, kalau saya lihat ayat 27 dan sebelumnya ayat 26, kita dapat menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih dan Maha Sayang, Rahman dan Rahim. Karena apa? pada ayat 26 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ziyadah. Ziyadah mungkin bisa dalam arti satu kali kita berbuat baik, Allah menambahnya menjadi hitungan 600 sampai 700 kali lipat. Sementara kalau berbuat jahat, Allah menyebutkan pada ayat 27 jazaa'u sayyi'atin bimitsliha. Balasannya cuma satu, dibalas dengan satu kesalahan. Jadi tidak ada yang berlipat ganda. Ini merupakan suatu anugerah yang sangat besar bagi kita dalam memahami betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sampai berpikir kalau bisa semua manusia ini masuk surga tanpa ada yang menghuni di neraka. Begitu tidak imbangnya perbuatan, hitungan perbuatan baik dengan perbuatan buruk, sehingga seakan-akan kalau bisa semua masuk surga, kenapa harus melalui proses neraka. Di sisi lain, kita juga menemukan ayat 27 ini dan ayat 26 yang lalu, orang yang berbuat baik itu sangat normal dan sangat manusiawi, sehingga dia tidak harus menutup-nutupi mukanya. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa debu yang harus ditutup-tutupi. Kebalikan dengan penghuni neraka, orang yang merasa bersalah di dunia pun, kita akan menemukan penjahat dimanapun, kalau dia masuk disiarkan di televisi, terkadang bajunya yang seharus diletakkan di badan, diletakkan di kepala dia. Ada rasa malu karena bersalah, ada rasa malu karena melakukan kejahatan. Tetapi terkadang ada orang yang sudah sampai tingkat tidak punya lagi urat malunya, sudah putus gitu ya, sudah berbuat salah dan merasa dia menjadi pahlawan pula. Tentu saja ini yang tidak diinginkan, dan itu sudah tidak manusiawi lagi karena urat malunya sudah putus. Saya rasa Indonesia, pemimpin-pemimpinnya, masyarakatnya masih memiliki urat malu tersebut, sehingga malu untuk berbuat jahat, apalagi di depan khalayak ramai atau di hadapan masyarakatnya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari paparan yang kita dengarkan dari Ustadz yang memaparkan ayat ini, dapat kita ambil satu intisari lagi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan kalau orang berbuat jahat itu ditutup-tutupi, maka ada satu hal yang harus kita luruskan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala dengan maghfirahnya yang begitu luar biasa, Allah bukakan pintu taubat bagi kita semua adalah untuk mengambil jalan yang baik dan menjauhi hal-hal yang mungkar. Karena apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita kaji ini, orang yang berbuat kejahatan, maka pada akhir ayat ini adalah mereka adalah penghuni neraka yang kekal selama-lamanya. Ini bukanlah ecohan dari Allah semata, akan tetapi memang janji Allah sangat mutlak. Orang yang berbuat jahat, maka siksaannya adalah neraka. Mulailah dari sekarang untuk melakukan kebaikan, tinggalkan maksiat. Mudah-mudahan kita termasuk ashabul jannah. Amin. Amin. Amin. Karena memang pada akhir nanti memang sudah Allah janjikan, yaitu menjanjikan tidak akan ada pertolongan bagi orang-orang yang selalu berbuat jahat dan tidak memperoleh hidayah. Ketika Allah berfirman, malahum minallahi min asim. Ini adalah membuktikan bahwasanya susunan kata ini membuktikan betul-betul perlindungan yang akan semestinya ada dari Allah. Maka pada hari ini tidak akan ada perlindungan. Artinya mereka itu akan terus diajab Allah Subhanahu wa taala dengan membahasakan yang terakhir, yaitu ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Khalidun di sini adalah mengisyaratkan mereka akan tetap terus di api neraka, kecuali atas izin Allah lah baru dia akan diperhitungkan hari ke hari ke hari akhir kemudian. Inilah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi. Udah putus. Saya megang.